PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Dasar lautan telah selesai. Kalau engkau nanti naik ke atas daratan, pasti engkau akan menjadi raja. Dan kuasailah tanah Jawa dengan adil. Ingat-ingat pesanku ini. Terima kasih, Sang Dewi. Budimu akan kuingat seumur hidupku. Sebagai tanda keberkasaan, pakailah ikat kepala ulung ini yang berwarna hijau pucus, warna yang kusukai. Terimalah ini. Terima kasih, Sang Dewi. Dan kalau ada utusanku menyerahkan isyarat dengan pusukan emas seperti milikku ini, berarti kau harus menemuiku. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lo, tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Koro-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbo, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Penuh kadas kurap, oleskan kapanas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Dengar ada orang sedang menebang pohon. Arahnya sebelah sana. Oh, perjalananku tidak sia-sia. Akhirnya aku menemukan juga manusia di hutan yang lebat ini. Hai sahabat, berhentilah sebentar. Maaf, saya mengganggu. Ah, tidak apa, Kisanak. Apakah kau tersesat di hutan ini? Tidak, sahabat. Tapi saya ingin bertanya, kemanakah arah utara yang sebenarnya? Oh, utara. Kesana, Kisanak. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsor. Ide cerita Cece Sukiar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Ke-25 ini menampilkan Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Ana Rusli sebagai Sang Dewi, Kasdu Dewa sebagai Naga Sanca, Angela sebagai Pohaci dibantu oleh Jimmy, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Naga Sanca atau Galuntang setelah mendapat petunjuk dari Kisudra, lalu melangkah ke arah barat mencari laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dan berkalung bahar. Sementara itu, lelaki aneh ketika memandang kotak perak berisi sepasang tusuk konde emas, seakan-akan melihat Sang Dewi, Kangjeng Ratu Pulau Majethi di Laut Kidul. Lamunannya pun melambung ke dasar lautan. Oh, Sang Dewi. Sang Dewi. Kenapa kau menjelma di mana-mana? Karena kau belum terbiasa, anak muda. Nah, pakailah kalung bahara. Tentu kau tidak akan merasakan kesulitan berjalan di dalam air. Tapi seperti di alam jagat manusia, pakailah ini. Sekali kupakai. Terima kasih semua. Nah, sekarang kau akan bebas mengarungi lautan ini. Sekarang, marilah kita masuk ke dalam pusaran air ini. Semuanya telah berubah. Dan ketika saat perpisahan itu, Sang Dewi memandang dengan penuh pengharapan kepada laki-laki muda di hadapannya. Matanya berbinar-binar memandang dada sang lelaki. Nafasnya hangat dan lembut, mempesona dan membuat kehangatan di hati mereka berdua. Kanda, tugasmu tanpa berata di dasar lautan telah selesai. Kalau engkau nanti naik ke atas daratan, pasti engkau akan menjadi raja. Dan kuasailah tanah Jawa dengan adil. Ingat-ingat pesanku ini. Terima kasih, Sang Dewi. Budimu akan kuingat seumur hidupku. Sebagai tanda keperkasaan, pakailah ikat kepala ulung ini yang berwarna hijau kukus, warna yang kusukai. Terimalah ini. Ah, terima kasih, Sang Dewi. Dan kalau ada utusanku menyerahkan isyarat dengan tusuk konde emas seperti milikku ini, berarti kau harus menemuiku, Kanda. Baiklah, Sang Dewi. Semua pesan-pesanmu akan kuingat dan akan kulaksanakan sebaik-baiknya. Kanda, berat rasanya untuk melepaskan kau naik ke darat. Sang Dewi, mari kupungkan jari-jari tanganmu supaya kau merasa ringan untuk melepaskan kepergianku ini. Kanda. Sang Dewi. Kemudian, tangan Sang Dewi bertaut dengan sepasang tangan Sang Jejaka. Maka mata hati mereka yang bicara soal keindahan dilambari dengan detak-detak kenangan yang manis. Setelah itu, perlahan-lahan dan pasti, Sang Jejaka mengecup kening Sang Dewi. Ya, kehangatan pun menjalar ke seluruh pori-pori jantung. Air mata Sang Dewi membasahi dada Jejaka. Itulah seberkas perjalanan api kasmaran. Kemudian dengan menunggang pusaran gelombang dan prajurit-prajurit Skoro Kidul, Sang Jejaka menuju daratan. yang kulihat hanyalah hamparan lautan yang membiru. Aku terhempas. Masuk awan. Siap. Lancang kanan. Gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat. Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk, produksi KB Pharma. Gara-gara kotak perak yang berisi sepasang tusuk konde ini, pikiranku hanyut dalam lamunan. Aku mulai mengantuk. Lamunan lelaki aneh itu buyar setelah merasa lelah oleh kantuk yang menyerangnya. Kemudian ia pun tertidur di bawah pohon bandira atau pohon beringin. Sementara binatang hutan keluar mencari mangsanya, tapi tidak satupun yang berani mengusik lelaki aneh yang mulai lelap tertidur. Kita tinggalkan lelaki aneh yang tidur di bawah pohon hingga datang siang menjemput. Dan kini kita ikuti perjalanan naga sanca atau galuntang sedang berjalan menuju arah utara menembus hutan belantara di pagi hari yang damai. Aku terus berjalan, tapi satu orang pun belum aku jumpai. Apakah aku tidak salah jalan? Aku dengar ada orang sedang menebang pohon. Arahnya sebelah sana. Perjalananku tidak sia-sia. Akhirnya aku menemukan juga manusia di hutan yang lebat ini. Hei sahabat, berhentilah sebentar. Ada orang datang. Maaf, saya mengganggu. Tidak apa, Kisanak. Apakah kau tersesat di hutan ini? Tidak sahabat. Tapi saya ingin bertanya, kemanakah arah utara yang sebenarnya? Oh, utara? Kesana, Kisanak. Apakah Kisanak akan bertapa ke sebuah gua? Tidak. Saya sedang mencari laki-laki yang memakai ikat kepala ulung ya, dengan kalung bahar di lehernya. Oh, aku tidak melihatnya. Kalau begitu sebaiknya Kisanak singgah saja dulu ke gubuku. Siapa tahu anak saya pernah melihat laki-laki yang Kisanak maksudkan itu. Ayo, mari ke gubuku. Tapi bukankah sahabat sedang menebang pohon-pohon ini? Saya mengganggu kerjamu. Saya hanya menebang satu pohon untuk dibuat tiang penyangga. Ayolah, mari, jangan sungkan-sungkan ke sana. Iya. Ah, itulah kubuku. Oh, bagus sekali. Kelihatannya terbuat dari kayu jati. Oh iya, semuanya terbuat dari pohon jati supaya tahan terhadap rayap. Rumah panggung yang sederhana tapi diukir rapi. Seperti sebuah istana kecil. Hanya gubuk kecil ke sana. Sahabat terlalu merendah. Bukan gubuk, tapi istana kecil. Terima kasih atas pujianmu ke sana. Kanti, keluarlah. Ada tamu singgah ke rumah kita. Iya, sebentar Ayahanda. Turunlah sebentar. Iya, sebentar. Oh, selamat berkunjung tuan muda. Silahkan naik ke atas panggung gubuk kami ini. Terima kasih Nona. Ayahmu yang mengundangku datang berkunjung. Iya. Nah, Kanti, sediakan minuman segar untuk tamu kita serta buah-buahan yang lezat. Jangan merepotkan diri sahabat. Saya hanya singgah sebentar, lalu meneruskan perjalananku ke arah utara mencari laki-laki yang kucari. Pamali menolak rejeki. Biar sedikit yang sudah kami tawarkan harus dicicipi kisanak. Terima kasih. Wah, saya disambut seperti tamu besar saja. Untuk mencari persahabatan itu sulit kisanak. Jadi apa salahnya kalau kita menjalin tali persaudaraan? Tapi sahabat, ya, perjalanan yang saya tempuh belum sampai pada ujungnya. Percayalah, kalau sudah singgah di sini, pasti kau akan bertemu dengan orang yang dicari. Terima kasih sahabat tua. Terima kasih kembali. Ya. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Karo-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Panu kadas kurap, oleskan kapanas. Getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Tuan, terimalah hidangan sederhana ini dari kami. Tuak pelepas dahaga. Maaf, kami tidak mempunyai mangkuk ataupun cangkir. Hanya dengan batok kelapa ini tempat minum yang ada. Suguhan yang diberikan dengan hati tulus akan terasa kenikmatannya. Nama saya Galuntang. Nama saya Nimas Kanti. Nama itu mengingatkan saya akan putri dari Galunggung. Kalian berdua cepat sekali akrab, Galuntang, Kanti. Aku senang melihatnya. Perlu kau ketahui, nama aku Wangsa, Galuntang. Maaf, seharusnya saya memperkenalkan dulu kepadamu, Kisanak. Anak-anak muda memang selalu ingin cepat mencapai tujuannya. Aku maklum itu. Sekarang istirahatlah dulu. Setelah itu kau boleh bertanya tentang orang yang kau cari itu kepada Kanti. Ya. Terima kasih, sahabat. Iya. Silahkan, Tuan Galuntang. Mari diminum. Terima kasih. Masuk pohon! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Hei!